hasbi segala yang ada, bersyukur hanya padanya. Bersujud jiwa berserah, berjalan hati berpasrah padanya segala muara. Jiwa harapkan cintanya. Allah yang maha pemurah, ampuni segala dosa, kabulkan segala doa bila hambanya meminta. Rahmatnya tiada tara, kalahkan segala murkanya. Dia yang maha sempurna, cinta dan kasih sayangnya. Bumi bertabur rahmatnya, memujilah alam raya, bertasbih segala yang ada, bersyukur hanya padanya. Allah yang maha pemurah, ampuni segala dosa, kabulkan segala doa bila hambanya meminta. Rahmatnya tiada.